الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. مقارنة المأموم للإمام أربعة أقسام: مندوب وذلك في التأمين والثناء عند القنوت وسؤال الرحمة عند مرور آية الرحمة ونحو ذلك، مبطل وذلك في تكبيرة الإحرام، مختلف في وذلك في السلام، قيل تبطل الصلاة وقيل لا وهو المعتمد، مكروه وذلك في الأفعال والأقوال أو ما هذا معناه. مقارنة الإمام، إمام dan makmum. Makmum itu afdolnya tidak melakukan kecuali setelah imam sempurna melakukannya. Makmum itu tidak mengerjakan rukun satu ke yang lainnya kecuali setelahnya imam sempurna. Rukuk misalnya. Jadi setelah imam sempurna rukuk, baru makmum berjalan dari berdiri ke rukuk. Baru makmum berjalan dari berdiri ke rukuk. Begitu juga iktidal. Ketika imam berdiri dari rukuk ke iktidal, sempurna iktidalnya imam, baru makmum berjalan dari rukuk ke iktidal. Itu afdolnya, itu paling utamanya. Begitu juga ke sujud, begitu juga duduk di antara dua sujud atau sujud kembali dan yang lain sebagainya, itu afdolnya. Sehingga ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum, ada empat macam hukum yang harus diperhatikan. Ada kalanya sunnah membarengi imam. Jadi perbuatannya makmum dengan imam bareng, podo. Itu ada kalanya sunnah. Sunnah itu di mana? Sunnah itu ketika membaca amin. Imam dan makmum bareng itu sunnah. Dan itu menjadi yang afdol. Karena itu makmum jangan terburu-buru mengucapkan amin setelah imam selesai. Imam selesai waladhalin, makmum langsung amin. Enggak. Atau imam belum selesai waladhalin, belum selesai. Linnya belum berhenti, imam belum titik. Ibaratnya kalau tulisan, makmum sudah amin. Enggak. Tapi hendaknya memberikan kesempatan imam untuk berhenti dan bernafas. Baru di situ bersama-sama antara imam dan makmum mengucapkan amin. Karena itu di dalam sholat ada disunahkan diam. Di antara waktu yang disunahkan diam itu antara waladhalin dan amin. Antara waladhalin dan amin ini disunahkan untuk diam. Jadi waladhalin, diam. Untuk mengambil nafas. Baru di situ imam dan makmum bersama-sama amin. Bukan hanya makmum tok yang mengucapkan, tapi imam juga disunahkan mengucapkan. Ini sunnah bareng antara imam dan makmum. Sunnah bareng, sunnah bareng. Begitu juga di dalam thana fil kunut, dalam pujian, memuji Allah di saat kunut. Awal doa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ini doa. Nah, itu makmum diam mengamini. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Jangan Allahumma hdina, amin. Ini ibarat tulisan belum selesai wis amin di si. Ini kebanyakan orang yang enggak ngerti seperti itu. Tapi mestinya itu berhenti saat imam sudah koma. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Kecuali kalau imam cuma ngomong Allahumma hdina. Kita ngomong amin enggak apa-apa, tapi imam ada tulisannya fi man hadait. Baru kita mengucapkan amin. Wa tawallana fi man tawal lait, amin. Jangan Allah mahdina, amin. Nanti fiman hadait, amin. Wa tawallana, amin. Fiman tawallait, amin. Tempatkan pada tempatnya. Jadi ibarat menaruh kata-kata itu bagus, tepat pada tempatnya. Allahumma hdina fi man hadait, makmum, amin. Wa tawallana fi man tawallait, makmum, amin. Wa barik lana fi ma a'thait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ini mulai imam dan makmum bareng. Sunnah ini bareng. Imam dan makmum bersama-sama membaca. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait sampai akhir. Bareng. Imam membaca, makmum membaca. Imam pun disunahkan, imam tetap disunahkan membacanya dengan keras, bukan disamarkan. Bukan berarti imam bacanya kemudian pelan. Tidak, imam tetap disunahkan membaca dengan keras. Imam tetap disunahkan membaca dengan keras. Makmum enggak amin, tapi makmum membaca seperti imamnya. Jadi baca semuanya. Makmum dan imam sama-sama membaca itu sunnah. Nah, itu sunnah. Kemudian wasu'ali rahmah inda mururi ayati rahmah, meminta rahmat ketika melewati ayat-ayat rahmah. Jadi ketika imamnya membaca ayat-ayat rahmah, berhenti, imam dan makmum sama-sama meminta dan memohon kepada Allah rahmah. Seperti contohnya misalnya ketika membaca inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, itu imam dan makmum bersama-sama memohon kepada Allah. Allahumma adkhinal jannah bi ghairi hisab. Allahumma adkhinal jannah bi ghairi hisab. Jangan Allahumma hasibni hisaban yasiro, rugi ente. Minta itu sekalian yang besar, minta yang nanggung. Ini kita minta kepada Allah, minta yang besar. Minta yang besar itu apa? Masuk surga tanpa hisab. Lah kalau kita masih minta dihisab, ya Allah, hisablah aku hisab yang ringan. Lo minta dihisab sih. Kita totalan sama orang aja soro kok, apalagi totalan sama Allah. Kalau bisa itu gak minta, gak usah totalan, sudah langsung. Allah madkhinal jannah bi ghairi hisab. Itu bareng imam dan makmum. Begitu juga ketika membaca ayat azab misalnya. Ketika membaca ayat azab, imamnya membaca ayat azab. Le ini imam dan makmum sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Berhenti imam. Di situ imam dan makmum sama-sama minta perlindungan kepada Allah. Allahumma ajirna min azabik. Sama-sama minta perlindungan. Imam membaca, makmum juga membaca. Tapi sayang, imam dan makmum ake podo gak ngerti nih. Jadi asal baca, imamnya tidak paham, makmumnya juga enggak paham. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap kita membaca Al-Quran, melewati ayat rahmat, hendaknya kita memohon kepada Allah rahmat. Membaca ayat azab, minta hendaknya kita minta perlindungan kepada Allah daripada azab. Tapi kita perhatikan di sholat Jumat, kadang imam langsung yang membaca ya, yang membaca surat Subhisma Rabbikal A'la atau hal ataka hadithul ghasyah, kadang langsung fayu'adzibuhullahul azabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Imamnya tidak baca, apalagi makmumnya. Waduh, tidak ngerti nih. Ini terjadi. Itu yang baca. Memang kadang yang lebih memperhatinkan lagi imamnya. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Tidak sunnah sama sekali dibaca dalam sholat Jumat. Benar, itu adalah kesunahan. Tapi kesunahan itu alangkah baiknya ketika dikerjakan. Ini enggak, sama sekali tidak ada kesunahan membaca ayat itu. Yang sunnah itu membaca surat Jumat dan Al-Munafikun atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini enggak. Sudah enggak baca salat apa surat yang disunahkan, bacanya Allahu nurus samawati wal ard. Satu ayat, kemudian rakaat kedua, ajibnya lagi. Wadduha alam nasrah atau watini. Na'udzubillah min dzalik, sunahnya Rasulullah dihilangkan sudah, dibuang. Ya. Dibuang sudah sunahnya Rasulullah. Sudah pakaiannya tidak mengikuti sunahnya Rasulullah, sholatnya enggak mengikuti sunahnya Rasulullah, pakaian putih-putihnya enggak dipakai, pakai jas. Sudah jasnya bukan warna putih, hitam meneng. Hitam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pertama. Sunnah, hukumnya sunnah bersamaan dengan imam. Yang kedua, hukumnya mubtil, membatalkan. Batal kalau barengi imam. Makmum kalau barengi imam, batal. Kapan itu? Di takbiratul ihram. Di takbiratul ihram, walaupun hanya roknya di dalam lafad akbar. Gak boleh. Jadi kalau imam belum selesai akbar, belum titik, kita takbir, batal sholat kita, gak sah. Jadi makmum itu hendaknya bertakbir setelah imam sempurna di dalam melafadzkan takbir. Jadi imam sudah Allahu Akbar, berhenti di situ makmum Allahu Akbar. Jangan imam belum selesai, belum berhenti dari bar, makmum sudah takbir, gak sah salatnya makmum. Ini barengi imam dan membatalkan hukumnya. Barengi dan membatalkan. Yang ketiga, mukhtalafun fi, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Barengi imam di saat itu, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kapan? Di saat salam. Barengi imam saat salam. Assalamualaikum, barengi. Makmum dan imam bareng. Assalamualaikum. Imamnya salam, makmumnya juga salam. Lah ini ada yang mengatakan batal salatnya makmum, sama dengan barengi di saat takbiratul ihram. Ada yang mengatakan tidak, dan yang mengatakan tidak itu pendapat yang kuat. Yang mengatakan barengi imam di saat salam tidak batal itu pendapat yang kuat, tapi kehilangan fadilatul jamaah. Jadi gak mendapatkan keistimewaan, keutamaan sholat berjamaah. Jadi seperti sholat sendiri dia. Dia berjamaah seperti sholat sendiri. Kapan? Karena barengi imam di saat salam. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, dan itu pendapat yang kuat, tapi kehilangan fadilatul jamaah. Yang keempat, makruh. Makruh, barengi imam makruh. Kapan barengi imam makruh? Yaitu di perbuatan dan di ucapan. Di perbuatan dan di ucapan. Fatihah barengi imam. Imam baca Fatihah, dia juga baca Fatihah. Imam berangkat rukuk, dia juga bareng sama imam rukuk. Imam berangkat iktidal, dia juga bareng berangkat iktidal. Makruh ini. Barengi imam. Sama ya, bukan dahului. Bukan dahului. Kalau dahului imam, satu rukun haram. Satu rukun haram. Tidak membatalkan, tapi haram. Mendahului imam satu rukun haram. Ya. Tapi kalau barengi, bareng podo, sama rukuknya, sama iktidalnya bareng. Ini makruh. Begitu juga membaca Fatihah, ya, atau membaca surat, ini bareng imam hukumnya makruh. Tapi selainnya gak apa-apa. Iktidal gak apa-apa. Rukuk gak apa-apa. Kecuali bareng imam Fatihah boleh, gak makruh di saat-saat tertentu. Misalnya apa? Dia orang yang gak bisa baca cepat. Gak bisa baca cepat. Sekiranya kalau dia baca Fatihah setelah imam akan terlambat, bukan dua rukun lagi, empat rukun misalnya, dan itu bisa membatalkan. Akhirnya dia baca barengi imam, oh ini gak makruh. Kenapa? Udzur. Begitu juga gak makruh di sholat sirria, sholat yang pelan suaranya, seperti duhur dan asar, barengi imam, gak apa-apa. Dan jika kita gak dengar imam mau coba Fatihah apa enggak, sudah baca Fatihah atau belum kita gak dengar, itu gak apa-apa. Tapi kalau di sholat jahriya, yaitu maghrib, dua rakaat maghrib pertama, dua rakaat isya pertama dan subuh, nah itu makruh, barengi imam di dalam baca Fatihah dan yang lain sebagainya. Begitu juga di dalam perbuatan. Yasihu taqaddumu takbiratil ma'mum ala takbiratil imam fi suratain. Sah makmum mendahului takbiratul ihramnya imam di dua gambaran saja. Tadi dikatakan kalau makmum itu menyamai imam di dalam takbiratul ihram, barengi imam di dalam takbiratul ihram, atau imam belum selesai dari takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram, batal sholatnya, gak sah. Tapi ini ada gambaran makmum takbiratul ihram dulu baru imam dan sah. Ada gambaran makmum takbiratul ihram dulu baru imam dan sholatnya makmum sah. Hanya di dua gambaran. Yang pertama, idza shallat shakhsu munfaridan fara'a rajulan qad ahrama bi sholati qablahu faqtada bih. Jika dia sholat sendiri melihat seseorang telah bitakbiratul ihram sebelumnya, qad ahrama bi sholati qablahu faqtada bih, akhirnya dia mengikuti. Jadi ada orang baru takbiratul ihram, sedangkan dia sudah sholat. Dia di tengah-tengah sholat, dia sholat sendiri. Setelah takbiratul ihram, dia ngelihat ada orang baru sholat, baru takbir. Dia sudah takbir duluan kan? Akhirnya dia menjadi makmumnya orang itu. Bukan orang itu menjadi makmumnya dia yang dia sudah sholat, tapi dia menjadi makmumnya orang yang baru sholat. Gak apa-apa. Loh, itu kan jadi makmum dia. Dia jadi makmum, sah. Saat takbiratul ihram, loh di si imam takbiratul ihramnya, saat itu dia belum menjadi makmum. Setelahnya baru dia menjadi makmum, gak apa-apa. Atau yang kedua, idza syakkal imam fi niyyah wa qad kabbara al-ma'mumun fayajibu alai an yu'idaha wa yanbaghi an yakuna sirran khaufan minal fitnah. Imamnya lupa, imamnya ragu. Sudah niat atau belum? Makmum sudah takbir. Ini makmumnya banyak. Misalnya sing sembahyang wake ini. Masjid full. Apalagi seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, wake makmumnya banyak. Lah imamnya ragu. Wis takbir apa durung? Lah ini imam wajib mengulangi. Ngulangi niat. Kenapa dia ragu niat apa belum? Lah kalau dia ragu dalam niat atau belum bisa batal. Lah dia wajib mengulangi imam tadi itu. Lah imam wajib mengulangi, semestinya imam mengulangi niat dan takbiratul ihramnya secara sir. Makmumnya enggak ada yang tahu. Makmumnya tidak ada. Lah tadi takbirnya makmum setelahnya imam, takbirnya enggak sah dari imam. Takbir yang tidak sah dari imam. Kan gitu ya. Takbir yang tidak sah dari imam. Lah kalau misalnya imamnya terang-terangan membatalkan kemudian takbir ulang, akan jadi keributan ini. Loh, apa takbir meneng? Rame. Mungkin yang ke belakang gak ngerti. Atau yang di tengah gak ngerti. Sedangkan di depannya mak imam mungkin bisa tahu, bisa paham. Tapi yang di belakang. Nah, supaya gak jadi fitnah, imam takbirnya secara sir, ngulangi niat dan takbir lagi secara sir. Bila perlu gak perlu ngangkat tangan supaya makmum yang di belakangnya gak tahu. Lah ini akhirnya jadi seperti yang pertama tadi itu. Makmum takbir sebelum imam. Lah imam itu baru takbir, akhirnya apa? Imam itu baru menjadi imamnya. Tadi belum. Kenapa? Tidak, saya lupa, ragu dalam niat. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu inda Abi Hanifah yakfil ma'mum qira'atu imamih wa inda Malik takrahul qira'a lil ma'mum wa li Syafi'i qaulan fil Jahriyah qaulun takfi qira'atul imam anil ma'mum wa qaulun yakra'ul ma'mum ya wali ashabi Syafi'i wa jun fi Sirriyah anna yakfi qira'atul imam wal akh Ali ibn Muhammad al-Habsyi yaqul li ana idza shalaitu khalfak la aqra'ul Fatihah. Jadi ini ada perbedaan pendapat yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Menurut Imam Abu Hanifah, makmum itu enggak butuh membaca. Makmum enggak butuh membaca, cukup bacaan imam. Menurut Imam Abu Hanifah, makmum cukup bacaan imamnya. Menurut Imam Malik, makruh makmum membaca. Kenapa? Cukup dengan pembacaan imam. Kalau baca, makruh. Kalau Imam Syafi'i ada dua pendapat. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Di sholat jahriyah yang disunahkan keras seperti maghrib, isya dan subuh. Pendapat pertama cukup bacaan imam. Jadi makmum gak baca gak apa-apa. Cukup bacaan imamnya. Pendapat yang kedua, makmum juga wajib membaca. Seperti yang kita amalkan. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum tidak perlu membaca. Ada yang mengatakan makmum juga harus membaca. Adapun di sholat sirriyah, zuhur dan asar. Di sholat sirriyah, zuhur dan asar itu ashab Syafi'i, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makmum tidak perlu membaca, cukup dengan bacaan imam. Makmum tidak perlu membaca, cukup dengan bacaan imam. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ana idza shalaitu khalfak la aqra'ul Fatihah. Aku kalau salat di belakangmu enggak baca Fatihah. Katanya Habib Ali. Habib Ali mengatakan kepada Habib Ahmad bin Hasan, aku kalau sholat di belakangmu gak baca Fatihah. Kenapa? Karena bagusnya suara Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Enaknya suara nih. Sehingga Habib Ali gak mau kehilangan atau tidak mau tidak terdengar bacaannya. Sehingga milih gak baca Fatihah. Mengambil pendapat yang mengatakan makmum tidak perlu membaca. Seperti halnya Al-Habib Alwi ya, bin Ali Al-Habsyi, abangnya Habib Anis ya, dan juga Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ya, di antara mereka juga mengatakan kalau sholat di belakangnya Habib Ja'far bin Syekhan enggak baca Fatihah. Kenapa? Mengambil pendapat, mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jahriyah tidak butuh makmum membaca, cukup bacaan imam. Ya, seperti yang disebutkan di dalam manakibnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu kefahaman buat kita dalam setiap ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.